wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar dari Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah, dalam kajian muamalah dari pembahasan kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisar al-Mughni yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullah taala. Dan pagi ini masih kita seputar pembahasan khiyar. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan dari pembacaan matan yang terdapat dalam kitab Zadul Mustaqnik terkait dengan permasalahan al-khiyar dalam masalah jual-beli. Dan kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa bertanya dalam pembahasan ini atau dalam pembahasan yang lain masih terkait muamalah atau jual-beli secara khusus. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita mulai dan kepada Ustaz Fadil tafadhal masykur. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Imam Mubarak ditulis oleh Imam Al-Hajjawi Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni'. Yang kitab ini merupakan ringkasan daripada kitab Al-Muqni' yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Ibn Qudamah Al-Maqrisi. Sampai kita kepada pembahasan khiyar tentang masalah khiyar aib. Takra Syekh Al-Khiyar Aibin Mutarakhin. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa khiyaru 'aybin mutarakhin ma lam yujad dalilu ridha wa la yaftaqiru ila hukmin wa la ridha wa la huduri bi sahibihi. Dan khiyar 'ayb mutarakhin ma lam yujad dalilu ridha, yaitu khiyar mutarakh, jarak atau jeda, ma lam yujad dalilu ridha, selama tidak ada dalil yang menunjukkan akan keridhaan dan tidak juga kepada suatu ketetapan hukum, dan tidak pula keridhaan dan tidak kehadiran dari sahibihi, pemiliknya. Wa khiyaru aibin mutarakhin, dan khiyar aib itu tidak terburu-buru, tidak perlu sesegera mungkin. Ya, mutarakhin lawan dari al-faur. Ini adalah mazhab Al-Hambali dan mazhab sebagian para jumhur para ulama. Maksudnya, bila terjadi cacat pada barang yang dibeli, si pembeli tidak terburu-buru harus mengembalikan barang semenjak dia mengetahui cacat. Umpama, dia beli tadi di waktu duha jam 9 laptop. Kemudian jam 3, jam 1 sore ketika dia pakai, tahu dia ada cacatnya. Ada virus atau segala macam cacat. Ya. Kemudian kalau yang alal faur, menurut pendapat jumhur, secepatnya dia harus kembalikan. Kalau kemudian dia tunggu sehari, dua hari, tiga hari, baru dia kembalikan, maka menurut jumhur tidak sah ini. Tapi menurut yang riwayat dari Imam Hambali, dari Imam Ahmad yang dijelaskan oleh mu'alif di sini, boleh. Sehari, dua hari, tiga hari dia pakai, ya, kemudian dia kembalikan, mutarakhin boleh. Ma lam yujad dalilur ridha, selagi tidak ada hal yang menunjukkan bahwa si pembeli sudah ridha dengan aib itu. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa dia ridha dengan aib itu? Mungkin dia mengatakan, ya, ketika ditanya oleh si penjualnya, gimana laptop kemarin? Ya, ada sesuatu sih, tapi ya gak ada masalah sih, kata dia. Berarti dia ada keredoan. Atau dia sewakan ke orang lain, berarti sudah redo dia. Atau dia hibahkan ke orang lain, atau dia jual ke pihak yang lain, dipindah tangankan lah pokoknya. Maka ini menunjukkan bahwa dia redo, semenjak itu tidak bisa lagi dia kembalikan. ini dipilih oleh muallif. Adapun pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat lebih kuat, alal faur. Semenjak dia mengetahui barang itu ada cacatnya, secepatnya dia kembalikan, kecuali ada uzur. Artinya dia beli tadi waktu duha, zuhur tahu dia ada cacatnya, sebelum tutup toko hari itu, dia harus menghubungi untuk mengembalikan karena ada cacat. Atau, kan kemarin ada tiga pilihan. Ditahan, minta kompensasi arsh. Ya, atau dikembalikan minta uang. Atau dia tidak dikembalikan. Ya. Selagi tidak ada uzur, kecuali di hari itu sorenya dia ingin kembalikan waktu zuhur itu juga, tapi qadar Allah, ternyata ada hal yang penting harus dia selesaikan sehingga ada jeda waktu sehari dua hari. Bila ada uzur, hukum asalnya adalah boleh. Wala yaftaqiru ila hukmin. Dan untuk mengembalikan barang yang cacat tadi, tidak perlu datang kepada hakim, kepada pengadilan. Karena ini adalah hak dari si pembeli. Maka tidak perlu dia datang ke hakim untuk yarfa'ul khilaf, untuk mengangkatkan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Karena ini tidak sengketa, hak si pembeli untuk mengembalikan karena ada cacat. Wala ridha, dan juga tidak dilihat ridha atau tidaknya si penjual. Jelas. Wala huduri sahibihi, juga tidak perlu bahwa si penjual hadir pada waktu dia menyatakan dia ingin mengembalikan. Karena ini adalah hak si pembeli. Ya. Sama dengan dikiaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sama dengan masalah talak. Masalah talak, kalau seorang suami mengucapkan talak tanpa di depan istrinya, istrinya tidak tahu menahu, tapi dia ada saksi orang lain, maka cukup, karena adalah hak suami. Seperti itu juga dalam hal khiyar aib ini, karena ini adalah hak si pembeli. Kita lanjutkan sedikit, Ustaz. Faddal. وإن اختلف عند من حدث العين فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقبل بلا يمين. Dan apabila atau jika keduanya berselisih, عند من حدث العين, kepada yang mengakui mungkin adanya aib tersebut, فقول مشتر مع يمينه, maka perkataan pembeli disertai dengan yamin, sumpah. Dan apabila tidak memberikan suatu kemungkinan kecuali salah satu di antara perkataan keduanya, maka diterima tanpa yamin, tanpa adanya sumpah. Tadi pembeli mengatakan ada cacat dan ini mengembalikan. Terjadi sengketa, perseteruan. Ya, subhanallah, ulama kita sudah menjelaskan sedetailnya. Jadi dalam masalah seperti ini, gampang kita merujuk kepada fikih Islam yang dijelaskan oleh para ulama kita. Pembeli dan penjual berbeda pendapat, tidak sepakat, berselisih tentang pada siapa terjadinya cacat. Innaman hadatsal aib, di sisi siapa terjadinya cacat. Jadi laptop tadi, kemudian ketika setelah dipakai seminggu, kemudian dia mengatakan cacat. Kata si penjual, tentu cacatnya enggak, waktu saya beli di tangan saya enggak cacat. Tentu si pembeli mengatakan, di tangan Anda cacatnya wahai penjual. Ya atau tidak? Ya. Maka dalam hal seperti ini, bagaimana menentukan pendapat siapa yang benar? Faqawlu mushtarin ma'a yaminihi. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan si pembeli, dan dia disumpah bahwa cacat bukan pada tangan dia. Berarti barang dikembalikan kepada si penjual dan uang diterima. Atau barang ditahan dengan kompensasi. Ya, arsh. Kenapa? Karena mushtarin, dia membeli, dalam kasus sengketa, syariat telah menentukan, kata Rasulullah SAW, البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Orang yang mendakwakan, dia harus mendatangkan saksi. Sedangkan orang yang mengingkari, dia harus bersumpah. Dalam hal ini, pembeli mengingkari bahwa barang baik. Maka dia bersumpah dan perkataan dia yang diterima. Ya. Karena apabila dan ingat si pembeli, apabila dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan memang cacat ada pada tangan dia, berarti dia ingin menghalalkan, mendapatkan hak manusia dengan cara tanpa yang hak, nah, dengan cara yang batil, ya, maka sanksinya berat. Biasanya di dunia, sebelum di akhirat Allah berikan sanksinya. Syekh mengisahkan tentang sebuah kisah yang beliau saksikan langsung. Kata beliau, ada dua orang yang bersengketa tentang masalah jual beli. Lalu si pembeli tadi bersumpah. Ternyata kesalahan memang ada pada dia. Maka apa yang terjadi, kata Syekh, enggak lama berapa waktu setelah itu, ya, di pengadilan ini dia bersumpah, si pembeli dan sekeluarganya wafat dalam sebuah kecelakaan kendaraan roda 4. Innalillah. Karena dia menghalalkan harta manusia dengan memakai nama Allah. Ya, karena kenapa dia ketika membeli dia kan dia beli umpamanya motor, mobil atau laptop. Ya, pakainya sehari. Ya, umpamanya mas laptop dicolokin di listrik yang tidak sesuai dengan yang harusnya umpamanya 110, dia colokin 220. Terbakar komputernya. Lalu dia mengatakan, ini komputer kamu enggak bagus, enggak bisa dinyalain. Atau kena air, ya, ketika dia minum, jatuh air ke komputernya. Dan rusak komputernya. Dia mengatakan, ini komputer kamu enggak nyala. Ya, saya ingin kembalikan. Ya. Padahal biaya perbaikannya, umpamanya ada biaya sebanyak 500 ribu rupiah. Dengan dia bersumpah, kata dia, demi Allah, kata si penjual, enggak, barang waktu saya terima kan bagus. Kata dia, enggak, cacat kok, ini buktinya. Ya udah, kau bersumpah sama Allah. Harusnya, kalau dia mengakui cacatnya, kan dia harus bayar 500 ribu. Sekarang, dengan sumpah tadi, dia enggak bayar. Apa artinya ini? Mengambil harta 100 ribu pakai nama Allah. Maling pakai nama Allah. Merampok pakai nama Allah. Sehingga Allah memarahi dan murka orang-orang seperti ini. Dan sebaliknya. Apabila seseorang itu mengagungkan nama Allah Azza wa Jal. Seperti yang terjadi di antara dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelaskan oleh Imam An-Nawawi dengan sanad athar ini yang sahih. Dalam Al-Majmu' menjelaskan tentang dua sahabat Rasulullah SAW yang terjadi cacat barang. Dibeli oleh Ibn Umar kepada Utsman budak. Ketika setelah beberapa saat, Ibn Umar menemukan ada cacat pada budak tersebut. Kaidah yang berlaku seperti tadi, maka Ibn Umar ingin mengembalikan budak tadi. Kata Utsman, enggak, budak itu bagus, cacatnya terjadi pada diri kamu pada saat sudah beli. Ya. Kalau tidak, engkau bersumpah atas nama Allah dan saya ambil kembali. Ya. Tapi kemudian Utsman bin Affan ketika diminta bersumpah, dia tidak mau bersumpah. Dia terima budaknya. Ya. Kemudian dijualkannya, terjual dengan harga yang jauh lebih mahal. Karena kenapa? Karena dia mengagungkan asma Allah. Dia tidak ingin bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala hanya dalam perkara masalah uang. Dalam masalah kerugian dan keuntungan uang, asma Allah lebih besar, lebih agung dari hal itu. Tapi orang yang tidak mengagungkan asma Allah akan mendapatkan kehancuran di dunia dan di akhirat. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. Dan jika tidak ada kemungkinan kecuali perkataan salah seorang keduanya diterima perkataan tersebut tanpa ada sumpah. Dalam hal ini saya masih ingat contoh yang diberikan oleh Syekhuna Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad dalam kasus ini. Tidak ada kemungkinan kecuali perkataan salah seorang keduanya yang benar. Ya. Ketika umumnya seorang beli budak, lalu si pembeli mengatakan budak kamu cacat. Hah? Kenapa kata dia? Karena jarinya 6. Nambah 1 kan cacat berarti kan ya. Kata si penjual, enggak. Itu pasti di tangan kamu cacatnya. Pada waktu saya jual enggak ada jari keenamnya. Paham tuh? Ini kan enggak mungkin terjadi dalam waktu 1 hari tumbuh 1 jari lagi. Pasti cacatnya sudah di tangan si penjual. Qubila bila yamin. Pada saat itu, si penjual harus terima tanpa harus bersumpah si pembeli atau si penjual. Jelasan terbesar. Ketika qarinahnya, buktinya atau tanda-tanda bahwa salah satu perkataan atau dakwaan tidak mungkin terjadi, ya, maka diterima perkataan tersebut tanpa harus ada bersumpah. Baik, cukup sekiranya saat. Jazakumullah khairah kepada Ustaz Al-Wadi Tarmidhi yang telah memberikan penjelasan terkait dengan salah satu aib dalam khiyar dan perincian atau penjelasannya. Kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar yang ingin memperluas materi. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan juga pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Langsung saja kita buka untuk via telepon yang pertama. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ummu. Dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, ada feedback? Sudah. Baik. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana di Jakarta. Silakan, Ibu Ana. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya soal zakat mah. Iya, Ibu. Saya kan sudah menghitung tentang zakatnya. Ini jika si kain itu yang tergolong miskin itu seperti apa ya, Ustaz? Terus bolehkah dibagi-bagi atau hanya satu orang aja? Terus apa harus bilang kalau ini uang zakat gitu? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kau sudah dihitung zakatnya dengan baik dan benar hitungannya, ingin diserahkan, ya, boleh diserahkan langsung, tidak mesti harus ke lembaga atau basnas atau badan atau apa, tidak mesti, ya. Maka bagaimana menentukan orang yang mustahik, fakir dan miskin itu bagaimana bentuknya? Perlama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir dan miskin, orang yang kebutuhan pokoknya lebih besar daripada pendapatannya. Ya. Kalau kekurangan, berarti ada kekurangan. Kalau kekurangannya itu lebih dari 50%, 60% namanya fakir. Kalau kurang dari itu, dari 50% namanya kurang 30%, namanya miskin. Umpamanya, seorang suami istri punya anak, yang satu sudah kuliah, yang satu dan masih dia membiayai karena anak tersebut kuliah tafarruq, tidak bisa juga mencari maisyah, ya. Kemudian ada anaknya 3 di pesantren umpamanya, dan ini butuh biaya besar. Anggap umpamanya kebutuhan bulanan yang pokok yang harus dibayar dikeluarkan sekitar 10 juta. Pendapatan suami ini per bulannya Allah sempitkan hanya sekitar umpamanya 7 juta. Berarti kurang 3 juta. Berarti kekurangannya 30% kan ya. Ini namanya miskin. Berapa dia berhak? Dia berhak dari kekurangan 3 juta tadi, ya, dikali 12 bulan. Nah, dikali 12 bulan berarti 3 12 36. Berhak dia menerima 36 juta. Anda yang tadi punya zakat umpamanya 30 juta, Anda serahkan ke satu orang ini lebih baik. Ya. Tinggal dia masih berhak menerima zakat 6 juta lagi. Ada orang kemudian berikan zakat 6 juta, setelah itu sampai titik ini, besoknya dia tidak boleh terima zakat walaupun 100 ribu rupiah. Haram. Ya. Karena, kenapa? Karena sekarang dia sudah tercukupi kebutuhan pokoknya. Ya. Kemudian apakah harus disampaikan bahwa ini zakat? Kalau Anda ragu, tanyakan baik-baik kepada orang tersebut. Ya. Tanyakan berapa pemasukannya, berapa kebutuhan. Dan kebutuhan ini tentu adalah kebutuhan yang mubah. Bukan kebutuhan yang haram. Beli rokok umpamanya, jangan. Haram Anda kasih. Ya. Karena semua mustahik zakat yang asnaf 8 itu untuk membantu orang lain itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Jazakumullah khairah. Demikian pada umum, dan mungkin terkait satu pertanyaan masih terkait dengan zakat dari pesan singkat. Apa pelaksanaan zakat itu harus sesuai dengan waktu waktunya atau bisa ditunda Ustaz? Mungkin 1-2 bulan. Jazakumullah khair. Waktunya maksudnya apa waktunya? Waktu pelaksanaan zakat ketika sebagian kaum muslimin lebih mengutamakan di bulan Ramadan. Taib. Nah. Mengutamakan di bulan Ramadan sebuah kesalahan. Masyaallah. Kesalahan yang sangat fatal. Setiap orang memiliki haul zakat masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Nah. Ya. A, dia mulai dia berwajib zakat, terima gaji pertama umpamanya sampai nisab. Nah. Alhamdulillah. Allah memberikan ke ruang rezeki kepada dia gajinya 70 juta. Sekarang 85, sekarang dengan 600 ribu per gram emas sekitar 51 juta. Gaji pertamanya 60 juta di awal Januari ini. Dari 60 juta, dari 60 juta tadi terpakai sekitar 5 juta. Sisa berarti 55. Berarti mulai Januari tadi sudah wajib menghitung start memulai haulnya. Nah. Sampai ke tahun depan. Ingat Januari tadi kalau lebih baik konversikan dengan bulan Hijriah. Anda yang umpamanya bulan sekarang bulan apa Rajab? Rabiul Akhir. Mantap. Anda yang bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir tanggal berapa? Umpamanya tanggal 20. Nah. Berarti setiap tanggal 20 itu tempo zakatnya, itu melihat seluruh harta yang terkena zakat. Nah. Ya, itu yang dimaksud dengan haul tadi. Maka setiap orang berbeda haulnya. Dan ini hikmah subhanahu wa ta'ala dari Allah Azza wa Jal. Menunjukkan, karena kalau Ramadan semuanya orang berzakat, di luar Ramadan bagaimana fakir miskin hidup? Nah. Tapi kalau setiap orang memiliki tempo zakat yang berbeda dengan yang lain, jatuh temponya berbeda dengan yang lain, maka setiap hari memungkinkan fakir miskin mendapatkan kebutuhannya dari orang-orang yang mengeluarkan zakat tadi. Ya, Masya Allah. Maka setiap orang berbeda hitungan haulnya. Ya. Ketika itu hitung semua yang wajib zakat, kan mengeluarkan zakatnya. Tanyanya apa tadi, Sa? Apa menunda sampai Ramadan ada keutamaan khusus? Kemudian dia tadi sudah dapat Rabiul Tsani. Nah. Tanggal 20 umpamanya. Sa. Bolehkah dia ditunda sampai Rajab atau Syaban? Rajab umpamanya karena termasuk bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Nah. Apakah boleh dia tunda sampai Rajab atau tunda sampai Ramadan baru dikeluarkan karena bulan yang sangat mulia? Nah. Kalau itu kan adalah hak fakir miskin. Allah yang menyatakan hak mereka. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dalam harta mereka ada hak orang-orang tertentu, yaitu hak fakir miskin. Ya. Maukah, bolehkah gaji Anda, hak Anda, Anda bekerja, ada hak gaji kan ya? Ditunda 2 bulan, 3 bulan boleh? Kalau Anda setuju, lakukanlah kepada fakir miskin juga. Semoga Allah bila orang-orang yang menunda mengeluarkan zakatnya, semoga Allah menunda hak mereka diberikan juga oleh orang-orang yang memberikan haknya. Kalau Anda tidak menginginkan demikian, maka jangan tunda hak fakir miskin. Sehingga Aisyah dan sebuah asar mengatakan, ma khalatati zakatu al-mala illa ahlakat. Sesuatu harta yang telah sampai tempo zakatnya dan harus dikeluarkan dan dia tunda pengeluarannya, kata dia, semoga dan biasanya harta tersebut hancur karena zakatnya tidak dikeluarkan. Maka jangan heran kalau sebagian orang yang lupa membayar zakat tersebut, malah Allah berikan musibah pada hartanya yang lain yang tidak dikeluarkan dari zakat tersebut. Jazakumullah khairan atas tambahan faedah. Dan demikian pendengar dan pemirsa Raja TV juga yang bertanya, semoga mendapat pengetahuan dan wawasan terkait dengan pelaksanaan zakat amwal. Jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Irwan di Makassar. Pak Irwan, silakan. Silakan, Pak. Begini, Ustaz, ada harta warisan berupa sawah. Ya. Berupa sawah, Ustaz. Ini tidak dibagi, Ustaz. Malah itu ahli warisnya semua bergantian untuk mengolah sawah itu. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Allah barik fiik. Para ahli waris tadi memiliki sawah itu bermusyarakah, memiliki bersama sebesar porsi modalnya. Porsi warisnya. Porsi warisnya. Tadi ada berapa ahli warisnya, akhi? Lima, ada lima, Ustaz. Laki semua atau laki perempuan? Perempuan semua, Ustaz. Perempuan semua. Mereka memiliki cuma 2/3. Ada 1/3 milik orang lain. Ini warisan dari bapak atau ibu mereka? Dari bapak, Ustaz. Ibu mereka masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, Ustaz. Ibu juga sudah meninggal. Tapi ini tidak dibagi. Sebentar. Harus dibagi dulu. Ya, milik mereka cuma, milik anak perempuan yang 5 ini cuma 1/3 dari keseluruhan sawah itu. 2/3 dari keseluruhan sawah itu. 1/3 milik yang lain. Maka dicari pemiliknya. Bapak masih, kakek, bapak dari bapaknya masih hidup atau sudah meninggal? Atau sudah tidak tahu? Semua, Ustaz. Hah? Wafat semua, Ustaz. Sudah wafat. Saudara dari bapaknya yang memiliki tanah sawah tadi masih ada atau sudah meninggal? Emang, Ustaz? Saudara dari bapak yang memiliki sawah tadi masih ada atau sudah meninggal semua? Sudah meninggal juga, Ustaz. Hah? Sudah meninggal juga. Hai. Anak dari saudara bapak, sepupu, laki-laki. Oh, masih ada, Ustaz? Ya, udah. 1/3 milik dia. Oh, iya, Ustaz. 1/3 milik dia. Kalau yang berlima ini, mamanya bergiliran. Tahun pertama adalah yang perempuan yang pertama. Selama 5 tahun bergiliran, mereka 2/3. Hah? 1/3, berarti berapa tahun? 2 tahun dari 5. Ya, sekitar 1,5 tahun lebih, itu yang berhak mengelola adalah sepupu mereka tadi. Anak dari paman mereka, yang laki-laki. Iya, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu. Jazakallah khair, Pak Irwan di Makassar. Semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan dan pembagian sesuai dengan hukum waris. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan, bagaimana Pak Irwan, bagi para pendengar yang bertanya secara langsung, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah di Majene. Majene, silakan. Majene di mana? Begini, Ustaz, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya tentang jual beli seperti ini, Ustaz? Saya memiliki sebuah rumah. kemudian seseorang mau membeli rumah saya itu, tapi dengan syarat sertifikat rumah saya itu dia pinjam dulu, kemudian dia gadaikan, dia jaminkan ke bank, kemudian hasil pinjamannya dari bank itu nanti dia bayarkan ke saya sebagai biaya jual beli. Kemudian bulanannya nanti dia sendiri yang bayar ke pihak bank. Yang saya tanya bagaimana hukumnya itu? Haram Anda meminjamkan dia sertifikat untuk dia melakukan akad riba. Yes, sir. Jelas? Kalau dia tetap ingin beli juga, bilang ke dia, saya enggak akan punya sertifikat. Saya ingatkan Anda untuk bertobat kepada Allah. Ya, daripada Anda mencicil ke bank, antum butuh uang tunai keseluruhan atau enggak terlalu butuh? Artinya lebih baik Anda menjual kepada dia lebih mahal dengan dia mencicil kepada Anda. Daripada dia mencicil kepada bank, ada unsur ribanya. Jadi, kalau Anda ingin butuh uang tunai, ya jangan dibantu dia. Kalau dia dapatkan pinjaman dengan riba lalu dibayarnya kepada Anda tanpa ada bantuan dari Anda, halal bagi Anda uangnya. Karena dalam ketentuan para ulama, bila seseorang melakukan akad riba, yang halal adalah persyaratan ribanya, adapun akad pinjam-pinjamnya sah dan uang yang dipegangnya adalah sah dan sah dibayarkannya kepada pembelian barang tanah Anda tadi. Wabillahi taufik. Ya, terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi di Atamajene Makassar, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Dan kami masih menunggu pertanyaan via pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita angkat via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Arif di Bogor, Ustaz. Silakan, Akhi Arif. Iya, begini, Ustaz. Saya kan mau bangun rumah nih, Ustaz. Kemudian saya coba mengajukan pembiayaan ke bank. Iya. Nah, di bank itu memang tidak ada denda dan sebagai anggunan ada rumah saya yang lain, Ustaz, gitu. Tapi dalam pengembaliannya itu di bank itu tiap tahunnya berbeda, Ustaz. Misalkan kalau saya minjamnya 1 tahun itu pengembaliannya sekian. Kemudian kalau 2 tahun pengembaliannya beda lagi, Ustaz. Arif. Dan memang tidak. Arif. Ya. Yang Anda terima dari bank itu apa? Anda ingin bangun rumah kan ya? Yang Anda terima dari dia rupiah kah atau rumah? Jadi kan dia mengajukan untuk RAB-nya dulu, Ustaz. Gitu. Kemudian kan bangunnya. Pertanyaan saya belum Anda jawab. Iya, betul. Yang Anda terima dari bank itu apa nantinya? Rupiah kah atau rumah? Dalam bentuk rupiah, Ustaz. Kalau rupiah Anda terima, kemudian rupiah yang Anda kembalikan berlebih atau sama? Pasti berlebih, enggak mungkin tidak. Bank enggak mau enggak ada keuntungan. Iya, betul, Ustaz. Ini riba namanya, ya, akhi. Tapi bilang ke bank tadi, walaupun dia tidak ada denda keterlambatan, itu riba yang kedua, denda keterlambatan. Kalau uang dengan uang berlebih namanya riba. Kalau Anda ingin halal, minta ke dia, Anda yang bangunkan. Tunjuklah oleh Anda developer, kontraktor, berhubungan dengan dia, saya mau, yang penting bagi saya rumah saya jadi. Setelah rumah saya jadi, atau mulai dari pondasi, saya bayar nyicil ke Anda. Boleh itu berlebih. Karena tukar rumah dengan uang boleh berlebih. Jelas? Boleh dapat keuntungan. Tapi kalau tukar uang dengan uang tidak boleh berlebih. Rasulullah mengatakan, mislan bimislin yadan biyadin. Harus tunai dan harus sama. Kalau tidak sama terjadi riba fadl dan tidak tunai terjadi riba nasi'ah. Jelas, Arif? Bukan sekedar denda keterlambatan saja. Tapi harus barang diserahkannya kepada Anda, bukan uang. Kalau uang yang diserahkannya kepada Anda, kemudian Anda bayar berlebih, tetap riba namanya. Kemudian terlambat, Anda dalam angsuran dikenakan lagi denda, riba yang kedua lagi. 2 kali ribanya. Jelas? Jelas. Tapi misalnya gini, Ustaz. Dia, saya kan tidak pakai kontraktor, Ustaz, gitu. Jadi kan menyerahkannya ke saya untuk pembangunan. Dan setiap pembeli... Pertanyaan saya, jawaban saya jelas. Yang Anda terima dari bank itu rumah atau uang? Uang, Ustaz, ya. Kalau uang, haram. Haram, Ustaz. Walaupun dia mengatakan saya diwakilkan kepada Anda untuk membangun segala macam, itu akal-akalannya. Cukup, Pak Arif. Ya, itulah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebetulnya kalau bank syariah itu mau yang halal, gampang. Dia bisa rekanan tunjuk developer kontraktor yang dia pasti banyak kenal dengan daripada perorangan tadi untuk melakukan hal seperti ini dengan sehingga halal bagi nasabah juga, bagi bank juga halal mendapatkan pertambahan. Baik, jazakallahu khair. Demikian jawaban yang disampaikan Ustaz dan kita berikan satu kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Mughni. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Sahbudin di Mamuju, Sulawesi Barat. Masya Allah, Pak Mahmudin, dan mohon maaf dikecilkan dulu. Sahbudin ya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Jazakallah khair, silakan. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya kan gini, Pak. Saya punya profesi sebagai properti. Apa? Sebagai developer, Pak. Jadi itu gimana, Pak? Kalau seumpamanya kami melakukan satu pinjaman di salah satu bank syariah untuk pembiayaan pembangunan yang akan kami bangun, Pak. Terus unit bangunannya itu nanti pembagian hasilnya setelah rumah tersebut terjual. Tapi di situ selalu ada gini, Tad. Memang pernyataannya mengatakan syariah. Tapi seketika nasabah tersebut mengalami keterlambatan, di situ ada bahasa melakukan denda untuk bunyi kalimatnya itu zakat, pembayaran zakat. Zakat apa, sedekah atau infak? Itu yang saya belum terlalu ini, saya lagi mencermati itu. Yang jelas zakat atau sedekah saya kurang ini. Tapi kalau saya nggak salah, itu zakat. Saya ulangi. Ya. Anda terima uang dari bank syariah. Ya. Kerjasama. Anda yang membuatkan rumah, modal dari dia. Benar. Nanti porsi keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal. Benar. Kerugian bagaimana? Ini walau alam. Itu yang penting dalam kerjasama. Kalau masalah bagi hasil, semua orang siap bagi hasil. Tapi siapa yang siap dalam bagi rugi? Iya, betul. Terjadi umpamanya la qadarullah banjir. Rumah yang dibangun tadi dibawa oleh banjir. Itu siapa yang akan menanggung kerugian? Nah, walalam, Tad. Tanyakan ke dia, lihat dalam akad perjanjiannya. Kalau kemudian, dan biasanya memang, bank nggak mau risiko. Sehingga developer yang menanggung. Kalau Anda developer yang menanggung, jelas di sini ada unsur ribanya. Berarti modal dari pihak bank tadi tidak ada menanggung kerugian, namanya qadh. Dan ada bagi hasil keuntungan, ya, maka qadh jarra naf'an fa huwa riba. Qadh yang ada manfaat, keuntungan, maka hukumnya adalah riba. Tapi minta kepada dia bahwa modal dari bank berapa umpamanya rupiah. Umpamanya 10M. Modal dari Anda sebagai developer apa? Tanah senilai umpamanya 5M. Berarti kerjasamanya 10 dengan 5. Hah? ditambah Anda adalah jasa pembuatan dan marketing. Dengan demikian 1 banding 2 umpamanya modal, maka kerugian dibagi 1 banding 2. Keuntungan karena Anda yang mengelola tentu lebih banyak daripada bank syariah tadi, umpamanya keuntungan harusnya dia berapa? 66% Anda ada 33%, ya. Sekarang umpamanya jadi 50-50. Karena Anda ada jasa pengelolaan. Itu boleh, tetapi kerugian harus berdasarkan porsi modal, di mana bank menanggung kerugian lebih besar daripada Anda karena modalnya adalah sebanyak 66% sedang Anda 33%. Wallah ta'ala alam, kalau seperti itu boleh. Iya. Kalau bagi hasil sebenarnya kurang lebih seperti itu. Hanya yang saya bagi hasil saya katakan tidak menjadi ukuran sebuah akad sesuai syariat dengan bagi hasil. Yang menjadi ukuran dalam syariat adalah kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. Baik, jazakumullah khairan. Demikian Pak Syahbudin, semoga ini bisa difahami dan mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Barakallahu fiik. Kami angkat ke selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pendengar kita di Depok, saya dipinjami motor untuk dipakai sehari-hari oleh orang tua. Sedang motor itu didapat dari undian bank konvensional. Bagaimana hukumnya bagi saya yang memakai, Ustaz? Undian dari bank konvensional adalah haram diterima. Ya, lalu diapain motor ini? Dia berikan kepada fakir miskin. Kalau ternyata Anda adalah fakir miskin, halal buat Anda. Halal buat Anda karena Anda ada kepentingan menggunakan sehari-hari dan tidak punya kemampuan membeli motor, dan orang tua pun tidak mampu membeli motor, halal insyaAllah ta'ala. MasyaAllah. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita di Depok. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon penjelasan tentang akad salam dalam transaksi online, Ustaz. Bagaimana penerapannya, Ustaz? Ulama mazhab Hambali, dan ini maksudan min maqasid syariat dalam masalah akad salam, bahwasanya mereka mensyaratkan sebuah salam itu boleh ayyakuna lahu waq'un fis saman. Jarak antara akad dibuat, uang diterima, dengan barang diterima itu merubah harga. Dan jumhur ulama tidak membolehkan salam hal. Bayar uang sekarang, sore datang barang. Bayar uang sekarang, besok datang barang. Ya. Tidak boleh. Karena salam itu kebalikan daripada jual beli yang kredit. Jual beli kredit pasti lebih mahal daripada jual beli tunai. Salam lebih murah daripada tunai. Kenapa? Karena uang dibayar sekarang, barang diterima sebulan lagi. Yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kanu yusrifuna fi thimar li sanatin aw sanataini aw thalath. Mereka membuat akad salam untuk buah kurma. Sekarang serahkan uangnya, tahun depan terima buahnya. Sekarang serahkan uangnya, 2 tahun lagi baru serahkan biji kurma, buah kurmanya. Atau 3 tahun. Ini pasti harga lebih murah. Karena si penjual bisa menggunakan uang ini untuk kepentingannya dan lain-lain, bisa diputarnya untuk jual dagang yang lain, dan sehingga keuntungannya jadi lebih besar. Dan ini yang terjadi. Seperti umpamanya Anda membeli tiket pesawat Garuda berangkat 9 bulan lagi. Berapa persen harganya daripada waktu mau berangkat dibeli? Mungkin lebih, mungkin ada potongan sekitar 40% atau 50%. Ya atau tidak? Ini bisa namakan salam. Ya, tapi pagi ini dibayar, nanti sore barang datang, harga tentu tidak berubah. Maka tidak terpenuhi akad salam di sini. Wallah salam alam, ini saya jelaskan di buku saya, buku Harta Haram Kontemporer, ya, tentang permasalahan jual beli online, bisa enggak dengan akad salam? Tidak. Tidak bisa. Kenapa syaratan itu tidak terpenuhi? Wabillahi taufiq. jarak waktu minimal disebut akad salam berapa, Ustaz? Ayyakuna lahu waqun fis thaman. Ya. Dalam kata seperti ini tidak ada ketentuan sehari, dua hari, tiga hari. Nah. Tapi jarak antara penyerahan uang dengan penyerahan barang menyebabkan harga berubah. Biasanya berapa? Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini mendapat penjelasan bagi Anda yang bertanya dan bagi kita semua. Faedah ilmu sangat bermanfaat. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Kerawang, Pak Yayan. Saya memiliki usaha jual beli kredit barang elektronik, Ustaz. Kalau ada yang pesan barang, misalnya televisi, maka saya beli di toko, lalu barang tersebut dikirim langsung dari toko ke pembeli. Jadi barang tidak langsung dari tangan saya. Bagaimana hukumnya seperti ini, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, ketika orang membeli kepada Anda, barang sudah Anda miliki atau belum? Belum kan? Belum. Rasulullah melarang la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ya. Maka di sini ada hal yang haram. Kalau Anda ingin, katakan kepada dia, jangan buat akad jual beli belum. Karena saya belum miliki barang. Jelas? Yes. Datang Anda ke toko elektronik tadi. Pak, saya pesan laptop ini. Yeah. Saya beli ini ya. Ya udah, kata dia. Saya terima ya Pak, ya terima. Pada waktu saya Anda terima, baik sudah Anda bayar ataupun nanti, enggak jadi masalah. Yang penting Anda terima dulu barang dari si penjual. Yeah. Kemudian Anda hubungi pembeli tadi. Pak, jadi beli laptop dengan spek seperti ini? Jadi, kata dia. Ya udah, saya kirimkan ya. Sekarang kelamar Anda bayar uang sekarang. Atau saya tunggu dulu pengiriman uang, kalau sudah masuk saya kirim ke Anda. Setelah dia masuk, dikirim dan dia nitip ke si penjual tadi. Tolong kirimkan, saya mau pulang sekarang, toko nanti kirimkan alamatnya, saya kasih pada Anda ini uang biaya pengirimannya. Selesai. Masya Allah. Dan demikian dia menjadi halal, Ustaz, ya? Dengan transaksi seperti itu menjadi halal. Harus seperti itu menjadi halal. Masya Allah. Kalau tidak, dia termasuk dia menjual barang yang belum dia menjadi haram. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar kita di Kerawang, barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah hukum kartu kredit yang kami menggunakannya karena tidak bisa lepas dari korporat BUMN, dan suami ana salah satu karyawan BUMN tersebut. Jadi setiap ada dinas-dinas keluar kota untuk booking hotel harus memakai kartu kredit itu, Ustaz. Karena setelah bekerjasama dengan perusahaan, karena dia telah bekerjasama dengan salah satu perusahaan, gimana hukumnya? Hukumnya kartu kredit itu kan kartu hutang. Nah. Bila Anda terlambat membayar, ada persyaratan denda. Ini adalah riba. Masyaallah. Maka kartu kredit itu adalah kartu riba. Kecuali Anda mengatakan kepada pihak bank, kalau terlambat tidak ada denda ya. Setuju, kata dia. Insyaallah. Tidak ada denda keterlambatan. Jadi kartu kredit ini hutang yang halal kalau begitu. Tapi ada atau tidak? Wallahu alam cari. Setahu saya ada yang mengatakan ada. Ada sebagian bank syariah mengeluarkan kartu kredit tanpa denda keterlambatan. Wallahu alam. Nah. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi Anda. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Taib, silakan kita berikan kesempatan kembali dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Musta'an Iktisar al-Mughni. Dalam pembahasan muamalah, dan kita telah masuk ke babul khiyar. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan ini secara khusus di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Baik, kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya usaha pengeboran air tanah, dan dalam pembiayaan pekerjaan pengeboran tanah, saya sertakan juga di dalamnya jet pump yang dijual kepada pengambil jasa pengeboran ini, apakah diperbolehkan? Karena saya belum memiliki jet pump tersebut, akan tapi saya mengetahui spesifikasi dan harga yang biasa saya gunakan. Jazakallahu khair. Anda memberikan jasa penggalian sumur air tanah. Nah. Kemudian juga menjual jet pump. Nah. Dan jet pump belum Anda miliki. Yes. Berarti Anda menjual barang belum dimiliki, tidak boleh. Ya, yang jasa tadi halal. Nah. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita terima kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan, sudah masuk. Gini Ustaz. Iya, dengan siapa, akhi? Assalamualaikum. Dengan nama Allah di Palu. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, silakan. Jadi begini Ustaz, saya ini kan profesinya sebagai penilai properti. Terus mayoritas pekerjaan kami itu adalah menilai agunan di bank riba, Ustaz. Terus sebelum jasanya dikerja, akadnya itu sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita akan menilai agunan bank riba di akad pekerjaannya. Hukum pekerjaan kami itu bagaimana, Ustaz? Dosa Anda. Karena dengan adanya penilaian Anda, terjadi riba antara bank tadi dengan si pemilik agunan. Iya atau tidak? Iya, Ustaz. Maka dengan adanya Anda, ribanya jadi jalan. Ya, kalau tidak Anda, ada Anda, mungkin bank enggak berani menerima agunan tersebut karena tidak ada tahu nilainya. Iya, Ustaz. Ya, sebagai itu sebagai. Tapi kalaupun nilai yang lain boleh, asal dengan dalam bukan akad riba boleh. Iya, Ustaz. Baik. Ya, kalau Ustaz. Waalaikumsalam. Masyaallah. Jazakallahu khair pendengar kita di Palu. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Iya, halo. Silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543. Masih kami berikan kesempatan untuk satu atau dua penelpon kembali. Baik, halo. Baik, kami akan angkat kembali pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya mengembalikan barang yang cacat manakala kita mengetahui setelah satu bulan pembelian barang tersebut? Karena barang tersebut jarang digunakan, akan tapi ketika pada saat menggunakan kita baru mengetahui bahwa barang tersebut ada cacatnya. Apakah ini diperlukan sumpah atau masih bisa kita kembalikan mengambil khiyar kita? Barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Kalau berdasarkan mazhab Hambali tadi, mutarakhin. Tidak perlu buru-buru. Sebulan, ya, pada waktu itu belum ketahui, boleh. Tapi jumhur ulama tidak membolehkan. Ya. Selagi dalam waktu yang diperkirakan dalam waktu itu, mungkin untuk diketahui cacatnya. Masalah dia tidak Anda gunakan kecuali sesekali, itu adalah kelalaian Anda. Harusnya barang ketika Anda beli, Anda cek, Anda coba, ya, ketika itu langsung ketahuan cacatnya. Baik, kecuali untuk hal yang memang bisa diketahui cacat itu dalam jangka panjang. Dia beli pabrik umpamanya, kan terlalu repot untuk ngecek satu persatu. Cacatnya mungkin dalam jangka panjang, maka ini bisa dikembalikan. Tetapi barang yang biasa cepat diketahui cacatnya, tapi karena tidak Anda gunakan, tidak Anda periksa, maka ada unsur kelalaian dari Anda. Maka itu dalil ridho. Tapi kalau umpamanya si penjual ridho untuk memfasakh, membatalkan akad, boleh. Oh, tapi membuat akad kedua namanya, bukan hak Anda lagi. Kalau yang khiyar aib tadi, yang khiyar beda dengan fasakh. Khiyar memang hak dari si pembeli. Nah. Mau tidak mau, seperti yang tadi, redo tidak redo, dia kembalikan. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan, satu telepon terakhir di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya dalam pembahasan khiyar di pagi ini. Silakan. Halo. Taib, Ustaz. Satu pertanyaan penutup terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Kalau tadi pembeli, sekarang penjual, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menerima pengembalian barang dari salah seorang pembeli dalam jarak yang sudah cukup panjang. Manakala dia dikembalikan dan ternyata ada cacat, boleh tidak saya mengajukan kompensasi pembiayaan dari pengembalian barang tersebut walaupun di akad awal tidak ada, Ustaz? Jazakallah khair. Baik. Allah barik fiik. Pada dasarnya hak Anda untuk tidak menerimanya karena waktu sudah panjang. Nah. Yang diperkirakan dalam waktu itu cacat sudah bisa diketahui. Nah. Baik. Bila Anda menerima tentu tanpa kompensasi. Karena selama ini al-ghurmu bil-ghurmi. Al-ghurmu bil-ghurmi. Karena bila barang kemudian menjadi lenyap, itu risiko di tangan si pembeli. Ya, maka tidak ada umpamanya kompensasi Anda pakai sewa, anggap biaya sewa, tidak. Karena barang ini adalah barang dia selama dia beli dan selama di tangan dia. Bila lenyap menjadi maka keuntungan dia memakai selama ini adalah haknya dia. Ya, dan hak Anda adalah untuk menolak saja. Tapi kalau Anda mau fasakh tapi bukan khiyar, batalkan, kemudian katakan kepada dia, akad sudah lazim. Saya siap beli lagi tetapi dengan harga per hari ini. Ya, dengan kondisi, dalam kondisi seperti yang ini, ada kompensasi, Anda harus bayar sekian. Atau saya keluarkan uang hanya sekian, saya beli dengan harga sekian. Dulu saya jual kepada Anda umpamanya 10 juta laptop tadi, tapi dalam kondisi rusak ini saya siap beli dengan harga 8 juta. Beli namanya, bukan pengembalian. Kalau khiyar tidak bisa mendapatkan kompensasi. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat dan mendapatkan wawasan dari faedah ilmu yang disampaikan Ustaz. Dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Ya. Jazakallah khair kepada para pemirsa dan para pendengar. Permasalahan hal seperti ini sengketanya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jarang orang kaum muslimin yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya dalam pandangan syariat Islam. Padahal para ulama kita berabad-abad yang lalu telah menjelaskan permasalahan ini dan bagaimana cara penyelesaiannya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya syariat Allah Azza wa Jalla lah sangat lengkap aturannya dan sangat adil hukumnya dan sangat memberikan kebaikan kepada semua orang yang bertransaksi. Maka selalulah pelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian Anda akan beruntung di dunia dan di akhirat. Wallahu waliyut tawfiq. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan faedah ilmu dalam pembahasan muamalah dalam bab jual beli, dan kita telah membahas khiyar. Masih ada pembahasan dalam masalah ini, insyaAllah akan kita bahas kembali di kesempatan pekan yang akan datang di setiap Kamis pagi dalam pembahasan kitab Zadul Mustaghnif Ikhtisar Al-Mughni. Kami sampaikan jazakumullah khairah kepada seluruh pendengar dan pemirsa Raja TV yang ikut berinteraksi dan juga mengambil faedah melalui kajian di kesempatan pagi ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk meniti sunnah Nabi kita yang mulia dan juga menghindarkan kita dari berbagai macam transaksi ribawiyah dan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.